Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله senantiasa kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri nikmatnya, kenikmatan Allah allati la tu'ad wa la tuhsa, yang tidak terbatas, yang kita tidak mampu menghitung-hitung kenikmatan itu. Dan di antara kenikmatan yang sampai sekarang ini alhamdulillah kita masih terus merasakan adalah nikmat menuntut ilmu, nikmat mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat belajar dan mengajar apa-apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat berharga sekali dan sangat besar sekali nilainya, terkhusus dalam menghadapi berbagai macam kondisi fitnah, fitnah kejahilan, fitnah dunia, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, yang tidak ada tempat perlindungan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kejahilan yang menyebar di kalangan kaum muslimin, yang menyebabkan mereka tidak mengerti bagaimana cara mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dalam beribadah kepada Allah dituntut ilmu, dituntut bagi seorang muslim untuk belajar agar kemudian dia dalam mengamalkan setiap apa yang dia amalkan dari ibadah senantiasa dibangun di atas kejelasan, sehingga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak diberi kesibukan yang menyebabkan kita lalai dari menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis bulughul maram min adillatil ahkam. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Malik ibn al-Khayri yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, di mana beliau menjelaskan tentang jalsatul istirahah, duduk istirahat yang biasa dikerjakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam pada witir min salatihi, pada saat bilangan-bilangan ganjil dari salatnya, di rakaat yang pertama bangkit ke yang kedua, demikian pula pada rakaat yang ketiga. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali yang dikenal dengan Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan hadis yang berikutnya. Wa'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hamzah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selama beliau di Madinah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qanata shahran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah melakukan qunut selama sebulan. Ba'da ar-ruku', beliau melakukan itu setelah ruku'. Yad'u 'ala ahya'in min al-'arabi thumma taraka. Di mana beliau pada saat qunut tersebut mendoakan kejelekan terhadap beberapa kampung Arab. Thumma tarakahu, kemudian setelah itu beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa li Ahmad wa Dharqutni nahwahu min wajhin akhar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni yang semisal hadis sebelumnya, namun dari sisi yang lain, dari jalur yang lain. Wazada, dan di dalam hadis tersebut ada tambahan, dalam riwayat Ahmad dan Ad-Darqutni ada tambahan di mana Anas bin Malik mengatakan wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Adapun pada waktu subuh, pada waktu salat fajr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa melakukan qunut sampai beliau meninggalkan dunia. Inilah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Sebelum kita memasuki tentang fikih dan hukum yang terdapat di dalam hadis ini, sebagaimana biasanya kita menjelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan hadis ini. Adapun hadis yang pertama yang disebutkan oleh beliau muttafaqun alaih, hadis ini tidak diragukan kesahihannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan para ulama mensahihkan hadis ini. Sehingga riwayat Anas bin Malik yang pertama tidak ada keraguan. Sedangkan riwayat yang kedua yang disebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darqutni, yang mirip dengan hadis yang pertama, hanya saja ada tambahan pada hadis yang kedua ini. Pada tambahan tersebut disebutkan tentang kunut pada waktu subuh. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya. Adapun pada waktu subuh, pada waktu mengerjakan salatul fajar, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunut sampai beliau meninggal dunia. Tambahan ini yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Daruqutni adalah tambahan yang mungkar dan tidak ada asalnya dari riwayat yang sahih dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang kelemahan riwayat ini. Sebab hadis ini tambahan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darqutni ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan hadis dari Ar-Rabi' dari Anas bin Malik. Dan Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah seorang perawi yang lemah dan sangat dilemahkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Tambah lagi bahwa dalam riwayat Bukhari dan Muslim tidak ada tambahan ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim tanpa ada tambahan tentang kunut subuh yang dilakukan terus menerus sampai meninggal dunia. Menunjukkan tambahan yang mungkar. Abu Ja'far Razi seorang perawi yang lemah, ditambah lagi dia telah menyelisihi riwayatnya perawi-perawi yang thiqah yang tidak menyebutkan ada tambahan tentang kunut subuh dari Nabi alaihi salatu wassalam sampai meninggal dunia. Sehingga riwayat yang kedua ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan ini adalah merupakan hujjah yang paling kuat yang dijadikan sebagai dalil oleh mereka-mereka dari kalangan Asy-Syafi'iyah, para pengikut Asy-Syafi'iyah dan sebagian Al-Malikiyah tentang disyariatkannya kunut subuh terus menerus. Dan tentang masalah ini insyaAllah ta'ala akan ada pembahasan tersendiri. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini adalah kandungan yang terdapat dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Anas bin Malik ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan al-qunut selama sebulan. Kata-kata kunut di dalam bahasa Arab itu ada beberapa pengertian. Terkadang kata al-qunut yang dimaksudkan adalah at-ta'ah. Al-qanit artinya al-muti'ah, orang yang taat. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang salah satu sifat hamba Allah yang laki-laki dan yang wanita. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki yang qanit dan wanita yang qanita. Maknanya adalah al-muti'ina wal muti'at. Wanita-wanita yang taat, laki-laki yang taat. Wa kullul lahu qanitun. Dan semuanya kepada Allah mereka semuanya tunduk dan taat. Ini yang pertama. Makna yang kedua Yang dimaksud al-qunut adalah tulul qiyam, lamanya berdiri. Dan telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati tulul qunut. Salat yang paling afdal adalah panjangnya al-qunut. Tulul qunut yakni tulul qiyam, panjangnya berdiri, lamanya seorang itu berdiri. Makna yang ketiga, al-qunut juga kadang-kadang bermakna as-samt was-sukut, diam dan tidak berbicara. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menurunkan firman-Nya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat dan peliharalah as-salatul wusta, salatul asr, wa qumu lillahi qanitin. Dan tegaklah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan qanitin. Yang dimaksud qanitin yaitu samitin, sakitin, diam dan tidak berbicara. Karena ayat ini berkenaan tentang teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat, sebagaimana yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam. Beliau mengatakan bahwa kami dahulu ketika sholat, itu sholatnya sambil ngobrol. Ya, yukallimu ahaduna, yukallimu rajulu sahibahu. Ya, sambil sholat, sambil ngomong dengan orang yang ada di sampingnya. Ya, entah ngomong apa saja. Nah, ngobrol. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Lalu kata beliau, fa'umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan untuk diam dalam solat dan kami dilarang untuk berbicara. Dan makna yang keempat yang dimaksud al-qunut adalah doa. Berdoa. Nah, itulah yang dimaksud di dalam hadis ini. Dan itu pula lah yang biasa kita dengar apabila seorang mengatakan qanata fi salatil fajr, qunut pada waktu subuh, qunutus subhi. Biasanya yang dimaksud adalah berdoa dengan doa khusus. Qunutun nawazil, qunut-qunut disebabkan karena terjadinya nazilah. Ada suatu kejadian, maka mereka melakukan qunut nazilah atau qunut pada waktu witir. Ini semua insyaAllah ta'ala akan kita bahas. Nah, yang dimaksud adalah doa. Dan itu yang disebutkan dalam hadis ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam qanata syahran. Beliau melakukan qunut selama sebulan. Ba'da ar-ruku', setelah melakukan ar-ruku'. Berarti kunut itu dikerjakan pada waktu i'tidal, setelah bangkit dari rukuk. Dan yang lebih menguatkan bahwa yang dimaksud kunut di dalam hadis ini, bahwa yang dimaksud adalah berdoa, yaitu pada lafaz yang berikutnya, yad'u 'ala ahya'in min al-'arab. Di mana beliau mendoakan beberapa kampung dari kampung-kampung Arab, mendoakan kejelekan. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kampung tersebut seperti Lihyan, Ri'il, Zakwan, dan Usayyah, kampung-kampung dari Banu Sulaim. Dan di dalam beberapa hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sempat menyebut nama-nama pada saat berdoa. Disebutkan secara ta'in. Ya Allah, laknatlah si fulan, si fulan, si fulan. Disebutkan. Yang dilakukan oleh Nabi SAW ini adalah kunut yang dikenal dengan kunut an-nazilah. Yang dimaksud nazilah yaitu satu peristiwa musibah yang menimpa sebagian kelompok dari kaum muslimin misalnya. Apakah ada dari kalangan kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang kafir? Dan itu yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, juga disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sebab mengapa Rasulullah SAW melakukan kunut nazilah. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa sebabnya ketika sebagian mereka ini, kabilah Arab dari kalangan Bani Sulaim, mereka meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Minta bantuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengirim ya sebahagian dari kalangan para sahabat. Mereka berjumlah 70 orang. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mereka dari kalangan Ansar. Dan mereka ini disebut sebagai Al-Qurra. Al-Qurra ini adalah orang-orang yang dikenal sebagai ahli ibadah dan berilmu. Dikirimnya ke sana sekaligus untuk mengajari mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah tiba di tempat, mereka membatalkan perjanjian dan mereka menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mereka membunuh para sahabat ini. Ya. Mereka membunuh para qurra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berita itu sampai kepada beliau, maka beliau pun melakukan kunut yang disebut dengan kunut an-nazilah. Jadi di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada tiga pembahasan penting yang akan kita bahas dalam permasalahan kunut. Yang pertama adalah kunut an-nazilah. Yang kedua adalah kunut pada sholat subuh. Dan yang ketiga adalah kunut pada sholatul witr. Maka pada malam hari ini insyaAllah ta'ala, kita akan menjelaskan tentang kunut yang disebut dengan kunut an-nazilah. Adapun kunut an-nawazil atau an-nazilah adalah merupakan perkara yang disunnahkan. Dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Dan itu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun. Hadis ini, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ini merupakan salah satu hadis yang menjelaskan tentang disyariatkannya qunut an-nazilah. Apabila ada musibah yang menimpa kaum muslimin, seperti dibantainya sebagian kaum muslimin di sebagian negeri, seperti yang kita dengar, di mana kaum muslimin dibantai dan dirusak kehormatan mereka. Apakah di Palestina ataukah di Bosnia pada waktu yang lalu, atau di tempat-tempat yang lainnya, atau di dalam negeri sendiri, mungkin ada sebuah kampung ataukah sebuah kelompok dari kalangan kaum muslimin yang dibantai ataukah yang ditindas oleh orang-orang kafir, maka disyariatkan melakukan kunut an-nazilah. sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukannya selama sebulan. Lalu di dalam kunut tersebut beliau mendoakan kejelekan terhadap orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin dan mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bahwa qunut an-nazilah ini disyariatkan pada setiap 5 kali sholat. 5 waktu sholat. Dan tidak terkhusus hanya pada sholatul fajr. Namun qunutun nazilah disyariatkan pada sholat subuh, sholatul zuhur, sholatul asr, sholatul maghrib, sholatul isya. 5 sholat ini syariatkan. Dan disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam sahih Muslim, maka di dalam kitab sahih beliau disebutkan beberapa riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam melakukan qunut an-nazilah pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu maghrib dan isya. Seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Wallah la uqarriban bikum salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah, saya akan mencontohkan, saya akan memiripkan untuk kalian salatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu disebutkan oleh perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi dhuhri wal isya'i al-akhirah." Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, pada waktu itu beliau qunut pada salatul zuhur dan pada salat al-isya' wa salatul subhi dan salat subuh. وَيَدْعُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُوا الْكَافِرِينَ. Dan beliau mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin dan mendoakan kejelekan terhadap orang-orang kafir. Dalam riwayat ini disebutkan 3 salat. Salat zuhur, salatul isya, dan salat subuh. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Al-Bara bin Azib radiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi subhi wal maghrib. Beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam qunut pada waktu salat subuh dan salatul maghrib. Jadi maghrib sudah disebutkan. Tinggal salat al-asr. Adapun salatul asr diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ahmad dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibn Abbas, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi dhuhri wal asri wal maghrib wal isya wa salati subhi fi dhuhri kulli salatin idha qala sami'a Allah liman hamidah min ar-raf'ati al-akhirah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan qunut selama sebulan berturut-turut. Pada waktu zuhur, pada waktu al-asr, maghrib, isya dan salat subuh. Pada setiap rakaat yang terakhir setelah beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, dan beliau mendoakan beberapa kampung dari kalangan Arab, dari Banu Sulaim, yaitu Ri'il, Zakwan, Lihyan dan Usayyah, asatillah wa rasulah, kabilah Usayyah yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwa qunutun nazilah disyariatkan pada salat 5 waktu seluruhnya. Salat lima waktu seluruhnya. Yang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kunutun nazilah pada salatul jum'ah. Apakah ada kunut an-nazilah pada salatul jum'ah? Terjadi perselisihan. Di antara para ulama ada yang mengkiaskan salatul zuhur. Maka mereka mengkiaskan salatul jum'ah. Namun sebagian dari kalangan para ulama mengatakan ini perkara ibadah. Permasalahan ibadah. Asal hukumnya tidak ada qiyas. Dan tidak diketahui dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau melakukan qunutun nazilah pada hari Jumat. Pada salatul Jumat. Sehingga mereka mengatakan bahwa pada salatul Jumat. Tidak ada qunutun nazilah. Tidak ada qunut an-nazilah. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati tentunya. Disebabkan karena tidak ada nas yang khusus tentang salatul Jumat bahwa padanya disyariatkan qunutun nazilah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah melakukan qunut an-nazilah ini diharuskan berdasarkan perintah dari waliul amr, pemerintah? Apakah diharuskan atau diperbolehkan bagi masing-masing masjid misalnya? Masing-masing masjid, siapa yang ingin kunutun nazilah silakan dia kunut, siapa yang tidak maka tidak. Ini juga terjadi khilaf dari kalangan para ulama. Madhabul Hanabilah, mereka berpendapat bahwa harus dengan izin waliul amr. Dan pendapat ini dikuatkan oleh kebanyakan para ulama belakangan ini. Seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, Syekh Salih Al-Fawzan, Abdul Aziz Al-Syeikh, Salih bin Abdul Aziz Al-Syeikh, dan yang lainnya dari para ulama. Mereka mengatakan bahwa qunutun nazilah tidak diketahui ada yang mengerjakannya kecuali di masjid Rasulullah SAW pada waktu itu. Rasulullah SAW tentu pada waktu itu adalah berkedudukan sebagai pemimpin. Yang qunut hanya di masjid beliau, qunutun nazilah. Tidak diketahui di masjid-masjid yang lain ada dari kalangan para sahabat yang melakukan qunut. Nah, maka ini termasuk di antara alasan mereka mengatakan bahwa qunutun nazilah harus dengan waliul amr, bersama dengan penguasa, atau kalau penguasa telah memberikan izin atau memerintahkan kepada rakyatnya. Nah, sebab kata mereka bahwa melakukan qunut an-nazilah ini adalah merupakan kemaslahatan bagi seluruh kaum muslimin. Berkenan tentang keadaan kaum muslimin secara umum. Dan kedudukannya sama seperti sholat al-istisqa. Sholat meminta hujan. Harus ada ketetapan dari waliul amr. Tidak setiap ya jamaah masjid misalnya. Nah, ini sudah sepekan gak hujan. Lalu imam masjidnya mengumumkan, besok kita sholat istisqa. Keluar. Nah, yang lain nonton. Nah, tidak seperti itu. Tapi harus ada qarar dari waliul amr. Ada ketetapan dari pemerintah. Menganjurkan atau menghimbau pada kaum muslimin. Disebabkan karena sudah sekian lama negeri kita tidak dituruni hujan. Sementara tanah di berbagai tempat sudah dalam keadaan kering, kerontang. Maka kami menghimbau kepada kaum muslimin agar pada tanggal fulan, pada hari fulan, mereka menuju ke tempat ini untuk melaksanakan salatul istisqa. Lalu kemudian kita mengerjakannya. Maka demikian pula pada kunutun nazilah. Harus dengan izin waliul amr. Nah, dan itu lebih menyatukan kaum muslimin. Ya. Sebab kadang kita melihat ikhtilaf yang terjadi pada sebagian masjid. Masjid ini kunut. Ya. Di sampingnya enggak kunut. Maksudnya kunut nazilah. Nah. Dan itu terasa waktu kita di Yaman dahulu. Yang enggak tahu ya waktu itu kondisinya di Indonesia bagaimana. Terlihat perbedaan yang nampak sekali. Sini kunut, di sini enggak kunut. Nah. Dan belum ada qarar, ketetapan dari pemerintah pada waktu itu. Sehingga dalam hal ini wallahu taala alam harus dengan izin waliul amr. Himbauan dari waliul amr untuk melakukan kunutun nazilah. Oleh karena itu demikian banyak kejadian-kejadian, bukan hanya pada peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 70 orang dari kalangan al-qurra. Banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang kaum muslimin ya terkalahkan dalam peperangan misalnya. Namun tidak disebutkan bahwa Nabi Alaihissalam melakukan kunut untuk menjelaskan kepada kita bahwa al-kunut pada waktu nazilah bukanlah perkara yang harus atau syarat. Namun hanyalah perkara yang disunnahkan dan dengan ketetapan dari pemerintah, penguasa. Kemudian di antara permasalahan yang berkenaan tentang kunut pada waktu nazilah, bahwa pada doa kunut tersebut doanya tidak panjang, ya. Tidak dipanjang-panjangkan dan tidak disebutkan dalam bentuk sajak. Sajak itu yakni berusaha mengakhirkan kata yang sama pada akhirnya. Nah, oleh karena itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut, maksudnya kunut an-nazilah, ketika mengerjakan salat subuh? Kata Anas bin Malik, na'am, ba'da ruku'i yasiran. Iya, beliau melakukan kunut itu setelah ruku', tapi ringan, tidak panjang. Ya. Tidak panjang kunut itu. Nah. Dan doa kunut yang diucapkan itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Ya. Tergantung peristiwa yang terjadi itu bagaimana. Nah. Dan boleh kita menyebutkan misalnya, Allahumma ansur al-muslimin di Bosnia wa Herzeg, ya, atau di Palestina atau yang semisalnya, dan mendoakan kejelekan terhadap mereka, orang-orang yang zalim yang menindas kaum muslimin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, beliau menyebutkan di antara doa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada kunutun nazilah, beliau mengatakan, Allahumma anji al-walid bin al-walid wa salamat bin hisham wa ayyash bin abi rabi'ah wal mustad'afina min al-mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah al-walid bin al-walid, selamatkanlah Salamah bin Hisham, selamatkanlah Ayyash bin abi rabi'ah dan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin. Allahumma shdud waqa'ataka 'ala mudar waj'alhum 'alayhi waj'al 'alayhim sinina ka sini Yusuf. Ya Allah, datangkanlah kebinasaan. Ya. Siksalah mereka, kabilah mudar itu, dan jadikan mereka itu merasakan tahun-tahun seperti tahun-tahun paceklik yang dirasakan pada tahun-tahun yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian beliau menyebutkan laknat terhadap beberapa kampung, Lihyan, Ri'il, Zakwan, Usayyah, yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Demikian pula termasuk di antara yang disyariatkan pada qunut an-nazilah adalah mengangkat tangan. Dianjurkan mengangkat tangan. Dan itu telah dilakukan oleh Nabi SAW dan diaminkan oleh orang yang ada di belakangnya. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Anas bin Malik, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadati rafa'a yadayhi fada'a alaihim." Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh. Pada saat itu beliau mengangkat kedua tangannya mendoakan kejelekan terhadap orang-orang kafir. Dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dari hadis Ibn Abbas, beliau menyebutkan, wa yu'amminu man khalfah. Orang-orang yang ada di belakangnya itu mengaminkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini pula yang datang dari para sahabat. Seperti Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, kata Nafi', sallaitu khalfa Umar فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. Dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, aku salat di belakangnya Umar, lalu beliau kunut setelah rukuk dan mengangkat kedua tangannya dan mengeraskan doa yang beliau baca, ya, sehingga orang-orang di belakangnya itu mengaminkan doanya. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa hal yang kita bahas berkenaan tentang masalah qunut an-nawazil. Naam. Saya kira sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.